Ibrani pasai sikureung. Pejanjian yang pun na peraturan-peraturan ibadat dan na tempat-tempat ibadat yang jipeget le manusia. Saboh kimah tepedong yang nibak bagian kejih tebohnan ruang suci. Nibak tempatnya na standar tempat panyot dan na cit meja ngon ruti yang tepesemah ubak potu Allah. Nibak bagian dalam dilikut gorden yang kedua na ruang yang tebohnan ruang maha suci. Lam ruangnya na musibah yang tepeget nibak meh ke tempat tut dupa. Dan na cit puto perjanjian yang ban sabohnya tersepuh ngon meh. Lam putonya na belangong meh yang measo mana. Tungkat Nabi Harun yang kaji timoh tunuh dan dua boh lempeng batai tulih yang nibak bagian atas jih tertulih sipluh boh perintah Allah. Di atas putonyan na temata kebah dua krup na ke makhluk mesayup sibago lambang Allah geteka. Sayup nibak ban dua makhluknya merentang atas sinetup puto na ke tempat pu ampun desa. Temaban mandumnya hana hasil teputrang jinonyo secara saboh-saboh. Menankeh ban mandum teatu. Tip-tip uro, imum-imum ketamong nibak bagian kekimahnyan, kegejak pubut tugah awaknyan. Nyang tamong ubak bagian yang paling luk kimahnyan, nakeh imum agung mantong. Gopnyan ge pubut lagenyan sigo lam situn. Hanyan ge pubut sirage badarah kegepesemah ubak potu Allah. Sabab drogeh ke dro, dan sabab le deca-deca yang jipubut ngon hana sadar le umat gopnyan. Dengan aturannya, roh Allah getunyuk dengan nyata. Bahwa si mantong kimah bagian kenyan mantong na tedong, roh tamong udalam ruang maha suci nyan gohlom terbuka. Nyo si bago lambang jaman jinonyo. Nyan memakna bahwa pupu yang kata pesemah dan kerebun-kerebun belatang yang tepesemah uba Allah. Hana hasil tepesempurna ate nurani ureng yang ba pesemahan. Sabab ban mandum upacaranya na hubungan ngon penajuh. I menejib dan mebago rupa upacara pesuci. Ban mandumnya na ke peraturan-peraturan lahir yang melaku meguna sampo uba wate Allah gupu barolom tema. Tema Almasih kateka sibago imum agung. Nibak hai-hai nyang get, nyang kalehna. Kimah Tuhan bak tempat gopnyan, gumubut sibago imum agung, nakeh kimah nyang lebih agung dan lebih sempurna. Atranyan, hana jipeget le manusia. Maksud jih, kon asai lam donya nyang geciptanyo. Almasih getamong lam ruang maha suci nyang na lam kimahnyan, temacit sigo sagai ke si umu masa. Bak watenyan, gopnyan hana geba darah kameng agam atau darah anak lemo ke gepe semah. Nyang geba nakeh darah geh kedro. Dan dengonyan gopnyan ka gepe bebah getanyo si umu masa. Darah nibak kameng dan lemo agam menancit abe nibak kurban anak lemo. Gepe guna keteretek atas ureng-ureng nyang kuto menurut aturan agama. Mangat awaknya jut kegleh. Ngon lagenyan menyodarah dan abenyan jut jipeglih najih nibak ureng-urengnyan putuk lom darah Almasih. Melalu roh yang kekai, Almasih gepu semah drogeh ke dro ubak potu Allah. Sibago kerbun yang sempurna. Darah gopnyan tepeglih ate nurani getanyo nibak upacara agama yang hana meguna. Mangat getanyo hasil tepetimang Allah yang udib. Nyan ke sabab jih Almasih jut ke nyang ba ubak perjanjian yang baru. Mangat ureng nyang ka getau le Allah, jut jiterimong berkat-berkat abadi nyang ka geperjanji le Allah. Ban mandumnyan hasil terjadi sabab kana nyang mate, nyan ke Almasih. Dan dengan mate geh nyan, hasil tepubedoh manusia ni bak but-but nyang salah, nyang ka awak nyan pubut bak wate perjanjian nyan pun mantong melaku. Menyona surat warisan, mesti tema bena bukti jih bahwa ureng yang peget suratnya ka meninggai donya. Sabab surat warisan hana meguna si mantong ureng yang peget suratnya mantong udib. Suratnya jete peguna menyonyang peget suratnya ka mate. Sababnya perjanjian yang pun pih mesti tepe asing ngon darah. Pun-pun tat Nabi Musa gepesampo ban mandum perintah hukum Allah ubak bangsa Israel. Olehnyan, Nabi Musa laju gecok darah anak lemo dan darah kameng agam. Laju gejampu ngon i. Oleh geretuk laju atuh kitab hukum-hukum niba Allah dan atuh ban mandum bangsa Israel dengan gepeguna naleng hisop dan bule bebiri yang warna mirah tuha. Sira gepegahnyan, Nabi Musa gepegah lagenyo. Nyoku darah yang terpusah perjanjian niba Allah yang mesti gada taat. Olehnyan, ngoncaran yang saban, Nabi Musa gesetuk tema darahnyan atuh kimah Tuhan dan atuh mandum alat-alat yang terpeguna wate ibadat. Kubit menurut hukum agama Yahudi, Rabban mandum pupu mantong tepe suci ngon darah. Dan desa baru ke hasil tepe ampun menyona darah nyang roh. Dengan cara lagi nyan ke, barang-barang yang melambang hai-hai nyang di syurga, perle tepe suci. Tema ke hai-hai nyang di syurga nyan ke dro, te perle kurban nyang jeuh lebih get. Sabab Al-Masih hana getamong lam ruang suci, nyang jepeget le manusia, nyang nakeh melambang ruang suci nyang si benaji. Al-Masih getamong lam syuruga kedro, lam syuruga nyang gopnyan menghadap Allah demi kegetanyo dumna. Imum Agung Yahudi, tip-tip tun jitamong lam ruang maha suci nyang na lam bait Tuhan, dengan teba darah saboh belatang. Tema Al-Masih hana getamong kegejak pesemah drogeh meulang-ulang. Sabab menyolagenyan, nyan saban cit gop nyan kakayem tat menderita yoh pondonya nyo tercipta. Temanya tajih, jinonyo nibak jamun akinyo. Gop nyan teka sigo sagai kegejak sampoh desa dengan cara gekerben drogeh kedro. Potu Allah, kagepu tetap bahwa manusia mate sigo sagai. Oleh nyan, baru keh gepu sidang le Allah. Menancit dengan Al-Masih, sigo sagai tepe semah sibago kurban ke tesampoh deca ureng rame. Gopnyan tema tekalom bak waten yang kedua go. Kon gejak peseleso soai deca, tema kegejak peselamat ureng-ureng yang tengoh jipreh-preh gopnyan teka.